Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, fa'idha arsyadallahu wasaddadallahu hadal aqla adrakal ayatil kauniyata wal ayatil syar'iyata wa farraqa bainal huda minad dalali wal haqqi minal batili. Maka apabila Allah Ta'ala membimbing dan meluruskan akal ini, maka akal tersebut akan bisa memahami ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah, serta akan bisa membedakan antara petunjuk dari kesesatan dan kebenaran dari kebatilan. Wa idza adallallahu hadzal aqla sara mithlal an'ami. Dan apabila Allah Ta'ala menyesatkan akal ini, jadilah akal ini seperti hewan-hewan ternak. Allah Ta'ala berfirman, Inhum illa kal an'am, balhum adallu sabila. Tidaklah mereka, yaitu orang-orang kafir, melainkan seperti hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Wal'iyadzu billahi. Kita berlindung kepada Allah darinya. Lakinnahu yabqa 'indahu minal idraki ma yatahammalu bihil mas'uliyata wa yuhasabu ala kufrihi wa dalalihi. Akan tetapi tersisa pada dirinya pemahaman yang dengannya ia memikul tanggung jawab, dan ia, yaitu orang kafir tersebut, akan dihisab atas kekafirannya dan kesesatannya. Fahuwa yudrikul umura wa ya'qiluha. Maka ia memahami perkara-perkara dan bisa memikirkannya. Lakin la yuqabilu risalati bil aqlil mustafidi. Akan tetapi ia, yaitu orang kafir tersebut, tidak menyambut risalah-risalah dengan akal yang mengambil faedah. Wala yuqabilu risalati wal ayati بِالسَّمْعِ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْهُ وَلَا بِالْبَصَرِ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْهُ. Dan tidak pula ia, orang yang kafir tersebut, menyambut risalah-risalah dan ayat-ayat dengan pendengaran yang bisa diambil faedah darinya. Tidak pula dengan penglihatan yang bisa diambil faedah darinya. Wa huwa la yastafidu min basarihi wala sam'ihi wala fu'adihi wala aqlihi. Dan ia, orang yang kafir tersebut, tidak bisa mengambil faedah dari penglihatannya, pendengarannya, kalbunya maupun akalnya. Allah Ta'ala berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan kalbu, semua itu akan ditanya. Fal'aqlu manatut taklifi. Maka akal merupakan tempat bergantung pembebanan syariat. Yaqulu u'tiya kullu insanin minal aqli ma aradallahu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, setiap manusia diberikan kepadanya akal yang Allah kehendaki. Ya'ni qad yakunu al-aqlu hadha 'aqla kafirin fayadillu wal-'iyadhu billahi. Yaitu bisa jadi akal ini adalah akal orang yang kafir, sehingga ia tersesat. Kita berlindung kepada Allah darinya. Wa qad yakunu al-aqlu 'aqla mu'minin yahtadi bihi wa yu'minu birrisalati wa yu'minu binnubuwati wa yu'minu bil malaikati wa yu'minu bil jannati wa yu'minu bin nari wa yu'minu bit tashri'atil ilahiyyati wa ya'malu biha ila akhirih. Dan bisa jadi akal ini adalah akal orang yang beriman, yang ia mengambil petunjuk dengan akalnya tersebut. Ia mengimani risalah-risalah, kenabian-kenabian, para malaikat, surga, neraka, syariat-syariat dari Allah Azza wa Jalla, dan ia mengamalkannya dan seterusnya. Wa qad yudillu Allahu hadzal aqla fayakfuru bin nubuwati war risalati aw bi syai'in minha kama yahsulu lil kuffari ala mukhtalafi diyanatihim ala mukhtalifi diyanatihim. Dan terkadang Allah Ta'ala menyesatkan akal ini sehingga akal tersebut pun kafir kepada kenabian-kenabian, risalah-risalah atau sesuatu darinya, sebagaimana terjadi pada orang-orang kafir dengan perbedaan agama-agama mereka. Yaqulu wa yatafawatuna fil 'uquli. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka manusia bertingkat-tingkat di dalam akal-akal mereka. Sahha, ini benar. Yatafawatuna fil uquli, mereka manusia bertingkat-tingkat di dalam akal-akal mereka. La syakka anna nasan indahum uqulun azimatun, wala siyama uqulul anbiya'i alaihimus salatu wassalamu, thumma man yalihim, thumma man yalihim. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa segolongan manusia mereka memiliki akal-akal yang agung, terlebih akal-akal para nabi alaihi salatu wassalam, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Wa hunaka unasun yadilluna hatta yakuna ahatta minal an'ami kama qala Allahu inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Dan di sana ada segolongan manusia yang sesat hingga menjadi lebih rendah daripada hewan-hewan ternak, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah mereka orang-orang kafir melainkan seperti hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Amma qawluhu mithlu dharrati fis samawati, adapun ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, seperti semut kecil dibandingkan dengan langit-langit, yakni in kana yaqsidu anna ba'dahum aqluhu mithlu dharrati binisbati li'aqlin akhara, aqluhu mithlu samai fid dakhamati, hadza yahtaju ila dalilin. Yaitu apabila yang beliau maksud adalah bahwasanya sebagian mereka akalnya seperti semut kecil dibandingkan dengan akal yang lain yang akalnya seperti langit dalam hal besarnya, maka ini membutuhkan dalil. Walakin ala kulli halin muhtamilun, akan tetapi bagaimanapun juga hal itu mungkin saja. Li'anna tafawuta mawjudun wahasilun baina man hadahumullahu tabaraka wa ta'ala wa baina man khadhalahumullahu azza wa jalla. Karena sungguh bertingkat-tingkatnya akal ada dan terjadi antara orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka dengan orang yang Allah Ta'ala telantarkan mereka. Wa aidan yatafawatuna al-muhtaduna yatafawatuna fil aqli wal idraki wal hikmati. Dan juga orang-orang yang mendapatkan petunjuk sendiri juga bertingkat-tingkat. Mereka bertingkat-tingkat dalam hal akal, pemahaman, dan hikmah. Wa yutlabu min kulli insanin minal amali ala qadri ma a'tahu Allahu minal aqli. Dan dituntut dari setiap orang amalan sesuai dengan kadar akal yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah Allah membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya'tika ahadun fayaqulu laka ana aqli ma huwa mithlu aqli Ahmada wa mithlu aqli Abi Bakrin wa mithlu aqli Umar bin Al-Khattab. Apabila ada seseorang datang kepadamu, ia mengatakan kepadamu, saya, akal saya tidak seperti akal Al-Imam Ahmad, tidak seperti akal Abu Bakar, dan tidak seperti akal Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Wa'aqluhu la syakka annahu dunaha ula'i. Dan akalnya tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya akalnya tersebut di bawah mereka ini. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Lakin anta mukallafun bi an tafhamal islam wa tafhamal awamira wa tafhamal nawahiya min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Akan tetapi engkau diwajibkan untuk memahami Islam, memahami perintah-perintah, dan memahami larangan-larangan dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wala yukallifukallahu illa ala qadri ma tafhamu wa ala qadri ma ta'qilu. Dan tidaklah Allah Ta'ala membebanimu kecuali sesuai dengan kadar yang engkau fahami dan sesuai dengan kadar yang akalmu mampu memahaminya. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa berijtihad kemudian ia benar dalam ijtihadnya, maka ia mendapatkan dua ganjaran pahala. Dan barang siapa berijtihad kemudian ia keliru, maka ia mendapatkan satu pahala. Al-muhimmu afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Yang penting adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah ada penutup-penutup pada kalbu-kalbu mereka. Yutlabu min kulli insanin minal amali ala qadri ma a'tahu minal aqli. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan dituntut dari setiap orang amalan sesuai dengan kadar akal yang Allah berikan kepadanya. Fi tab'atin minal amali wa fi ukhra minal ilmi. Di dalam salah satu cetakan menggunakan lafaz minal amal, amalan, dan dalam cetakan yang lain menggunakan lafaz minal ilmi, ilmu. Yahtamilu hadha wa hadha, ada kemungkinan lafaz ini maupun ini. Al-amalu qa'imun 'alal 'ilmi wa 'alal 'aqli. Amalan berdiri di atas ilmu dan di atas akal. Fa hadha aw dhaka Allahu a'lamu. Maka bisa jadi lafaz yang benar adalah amal atau ilmu, Allahu a'lam. La nuqaddiru, la naqdiru an nurajjiha ihdahuma 'alal ukhra wa naqula hadhihi hiya ar-rajihatu illa bil muqaranati bainan nusakhi. Kita tidak mampu menguatkan salah satu dari dua lafal tersebut atas yang lainnya dan mengatakan bahwa lafal inilah yang lebih kuat, kecuali dengan membandingkan naskah-naskah yang ada. وَلَيْسَ الْعَقْلُ بِاكْتِسَابٍ. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan tidaklah akal itu dengan diupayakan. Allahu tabaraka wa ta'ala khalaqa hadhal aqla lil'uqala'i. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan akal ini bagi orang-orang yang berakal. Wa ja'ala fihi qabiliyatan yastafidu biha al-ilma wal-khibrati. Dan Allah Ta'ala menjadikan pada akal tersebut kemampuan untuk mengambil faedah darinya, ilmu dan pengetahuan. والذي يقول إنما هو مختصب فقد غلط. Dan orang yang mengatakan bahwasanya akal itu diupayakan, ia keliru. Khalaqallahu fihi gharizatan ثم هيأها لتلقي العلوم والاستفادة من الخبرات والاستفادة من التجارب حتى يتكاملا. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pada seorang hamba akal yang tertanam pada dirinya. Kemudian Allah Ta'ala mudahkan akal tersebut untuk mengambil ilmu dan mengambil faedah dari pengetahuan-pengetahuan serta mengambil faedah dari pengalaman-pengalaman hingga sempurnalah akal tersebut. Sunnatullahi fil asyai. Ini merupakan ketetapan Allah Ta'ala dalam segala sesuatu. Kama anna jasadahu yakbalun numuwa, kadhalika akluhu yakbalun numuwa. Sebagaimana tubuh seorang hamba bisa tumbuh, demikian pula akalnya pun bisa tumbuh. Wa innama huwa fadlun minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan hanya saja akal merupakan keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ni'amuhu la tuhsa, wa minha ni'matul aqli, hiya min a'azami ni'amillahi tabaraka wa ta'ala. Fabiha yumayyizu bainal haqqi wal batili. Dan kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jalla tidak terhitung banyaknya. Dan diantaranya adalah kenikmatan berupa akal. Dan akal termasuk diantara kenikmatan Allah yang paling agung. Karena dengannya seorang hamba bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wallahu ta'ala a'lam. Tafaddalu wa barakallahu fikum.